adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Qatadah. Nama aslinya sebagaimana yang disebut di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, nama aslinya adalah Al-Harith bin Rib'i. Al-Harith bin Rib'i. Dan ada yang mengatakan nama asli beliau An-Nu'man bin Rib'i. Ada yang mengatakan lagi nama asli beliau Amr bin Rib'i. Jadi ada tiga. Nama ada yang mengatakan Al-Harith bin Rib'i, ada yang mengatakan An-Nu'man bin Rib'i, ada yang mengatakan Amr bin Rib'i. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau adalah dari kaum Ansar. Makanya beliau terkenal dengan kunyahnya, dan beliau adalah dari kaum Ansar. Abu Qatadah Al-Ansari As-Sulami. Dan beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Dan beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dengan penunggangan kuda. Di beliau termasuk ahli penunggang kuda. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu fursanina Abu Qatadah. Pasukan penunggang kuda kita yang paling terbaik adalah Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Qatadah sebagaimana yang sudah saya bilang tadi, beliau adalah dari kaum Ansar, Al-Ansari As-Sulami. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu, lihat kata-kata selalu, di dalam kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Bassam hafizahullahu taala, ada pelajaran menarik. Beliau mengatakan, qala al-Kirmani mithlu hadha at-tarkib yufidul istimrar. Al-Kirmani, seorang ulama di zamannya, berkata, seperti ucapan ini memberikan faedah terus-menerus. Jadi kalau seandainya ada di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, ada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, ada kata-kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, itu memberikan faedah istimrar. Makanya di sini terjemahkan selalu, ya, kata-kata selalu. Karena di awal hadisnya, coba Bapak Ibu sekalian lihat bahasa Arabnya, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu, apabila ada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada kata kerjanya, menunjukkan kepada terus-menerus. Makanya diterjemahkan dengan selalu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, selalu salat bersama kami pada dua rakaat. Selalu salat bersama kami, kata-kata bersama kami maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk kami. Ya, menjadi imam untuk kami. Pada dua rakaat pertama, beliau selalu di dalam salat zuhur dan asar, beliau membaca Al-Fatihah. Dan dua surat. Yang dimaksud dengan pada dua rakaat pertama, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu dicatat baik-baik. Pada dua rakaat pertama, yang dimaksud adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu, saya tadi katakan, kata-kata selalu di situ ada faedah, yaitu seorang ulama yang bernama Al-Kirmani mengatakan kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada di dalam hadis memberikan faedah terus menerus. Artinya senantiasa. Beliau melakukan seperti itu, senantiasa. Kalau ada di dalam hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa. Selalu salat bersama kami. Kata-kata salat bersama kami maksudnya adalah apa tadi? Mengimami kami. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk kami. Menjadi imam untuk kami. Beliau selalu pada dua rakaat pertama. Nah ini, pada dua rakaat pertama adalah yang dimaksud rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu ya. Itu yang dimaksud pada dua rakaat pertama. Di sholat, di dalam sholat zuhur dan asar, beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat. Maksudnya, di rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah, kemudian surat. Rakaat kedua juga begitu. Al-Fatihah, kemudian surat. Itu di dalam sholat zuhur dan asar selalu seperti itu. Makanya para ulama mengatakan ijma'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan, hukumnya ijma', dianjurkan membaca setelah Al-Fatihah surat. Setelah Al-Fatihah surat di rakaat pertama, rakaat kedua. Salat zuhur dan salat asar dan juga salat maghrib dan sholat isya. Nanti kita akan sebutkan hukum-hukum yang ada berkaitan dengannya. Baik, kita pelajari dulu ini. Kemudian, para ikhwah, dan dua surat. Apa maksud surat dalam Al-Quran? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah adalah sebagaimana sudah kita ketahui, salah satu nama dari surat pertama dalam Al-Qur'an. Salah satu nama dari surat pertama dalam Al-Qur'an. Dan kenapa disebut Al-Fatihah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ada beberapa sebab. Ya, kenapa disebut Al-Fatihah? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kenapa disebut Al-Fatihah? Li'annahu la tuftahu qira'atul Qur'ani illa biha. Karena tidak dibuka pembacaan Al-Quran kecuali dengannya. Makanya disebut dengan Al-Fatihah, yang artinya pembuka. Tidak dibuka pembacaan Al-Quran kecuali dengannya. Kemudian juga li'annahu yuftatahu bihal Qur'an. Karena Al-Fatihah adalah surat yang membuka Al-Qur'an. Surat yang membuka Al-Qur'an. Artinya surat pertama dalam Al-Qur'an Al-Fatihah. Kemudian juga kata Imam Al-Qurtubi, wali annas sahabata iftatahu kitabatal mushaf al-um biha. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum membuka penulisan Al-Qur'an dengannya. Jadi tiga sebab kenapa Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah. Dengan kembali kepada penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan karena karena pembacaan Al-Qur'an tidak dimulai kecuali dengan Al-Fatihah. Karena pembacaan Al-Qur'an tidak dimulai kecuali dengan Al-Fatihah. Ini satu. Yang kedua, wa tuftahu bihal kitabatu fil mushafi khattan. Karena mushaf dibuka dengan surat Al-Fatihah. Penulisan mushaf dibuka dengan surat Al-Fatihah. Dan sebab yang ketiga, wa tuftahu bihas salawat. Dan salat dibuka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Maka ini tiga sebab yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala tentang kenapa Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nama-nama lain dari Al-Fatihah banyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamu suratin fil Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin wa hiya sab'ul mathani." Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nama lain dari Al-Fatihah, yaitu surat Al-Hamdu. Dan nama lainnya, dan dia adalah As-Sab'ul Mathani, yaitu surat yang jumlah ayatnya 7 ayat, dibaca sering diulang-ulang. Ini nama lain dari Al-Fatihah, yaitu As-Sab'ul Mathani. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Kenapa disebut dengan Ummul Quran? Kata Imam Bukhari, summiya Ummul Kitab li'annahu yabtadi'u bikitabatiha yubtada'u bikitabatiha fil masahib. Disebut dengan Ummul Kitab, kata Imam Bukhari rahimahullah, karena dimulai penulisannya di dalam mushaf-mushaf. Wa yubda'u biqira'atiha fis shalah, dan dimulai pembacaannya di dalam salat. Kata Imam Al-Qurtubi, li'annaha mutadhamminatun li jami'i ulumil Qur'an. Disebut Ummul Qur'an Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah mencakup seluruh ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Seluruh ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Ini berbagai macam nama dari surat Al-Fatihah. Tadi saya sebutkan nama yang pertama apa? Al-Fatihah. Nama yang kedua apa? Alhamdulillah. Nama yang ketiga, hah? As-Sab'ul Mathani. Nama yang keempat, Ummul Quran. Lihat, nama yang pertama adalah Al-Fatihah. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan ada tiga sebab kenapa dinamakan Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, surat Al-Hamdu, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nama yang ketiga, yaitu As-Sab'ul Mathani. Kemudian nama yang keempat, yaitu Ummul Quran. Al-Fatihah, kenapa dinamakan Al-Fatihah? Menurut Imam Al-Qurtubi ada tiga sebab. Yang pertama, karena pembacaan Al-Quran tidak dimulai kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Yang kedua, karena penulisan di dalam Al-Quran pertama kali dibuka dengan surat Al-Fatihah. Yang keempat, yaitu pembacaan di dalam sholat. Nah, ini dia. Pembacaan di dalam sholat dimulai dengan Al-Fatihah. Kemudian nama lain adalah Alhamdu. Nama lain As-Sab'ul Mathani, yang artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian disebut dengan Ummul Quran menurut Imam Al-Qurtubi karena Al-Fatihah mengandung seluruh ilmu yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu kenapa disebut dengan Al-Fatihah atau Ummul Quran. Kita lanjut. Dan 2 surat. Kata-kata surat, dia adalah bagian dari Al-Quran. Surat itu maksudnya adalah bagian dari Al-Quran. Baik. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan dan kadangkala. Ya, kadangkala. Para ikhwah, kadangkala diambil dari kata Arabnya itu yusmi'unal ayata ahyanan. Lihat bahasa Arabnya. Ahyanan. Ahyanan. Ya. Yang dimaksud dengan ahyanan maksudnya jamak dari hin. Hin. Hinun. Ya. Antum bisa lihat. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Dapat enggak dalam kitabnya? Dapat? Ahyanan. Itu jamak dari hin. Yang arti hin adalah masa. Baik itu panjang atau pendek. Baik itu lama atau cepat. Masa. Ya, kadangkala. Beliau memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya. Ayat maksudnya adalah tanda. Ya, ayat secara bahasa artinya adalah tanda. Kenapa disebut ayat? Karena dengannya diketahui batasan-batasan bacaan Al-Quran. Ayat ini, tanda ini, tanda ini. Sehingga ayat-ayatnya yang dibaca dari Al-Quran itu pas. Perkataannya pas, makanya disebut dengan ayat. Beliau memperpanjang rakaat pertama dan hanya membaca Al-Fatihah di dalam 2 rakaat terakhir. Lihat kata-kata, beliau memperpanjang rakaat pertama. Maksud memperpanjang rakaat pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adalah beliau memperpanjang rakaat yang pertama. Surat, kalau salat zuhur rakaat pertama kan berarti rakaat pertama. Beliau perpanjang. Dan ini menunjukkan rakaat pertama antara, saya ulangi, ini menunjukkan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua berbeda. Dengan kata-kata ini, beliau memperpanjang rakaat pertama. Berarti rakaat pertama dengan kedua berbeda. Ya, ingat itu baik-baik. Ya, di garis bawahi. Beliau memperpanjang rakaat pertama Berarti rekaat pertamanya dengan rekaat kedua beda. Rekaat pertama panjang, rekaat kedua lebih pendek dari rekaat pertama. Paham di sini para ikhwan? Paham enggak? Paham. Dan hanya membaca Al-Fatihah di dalam dua rekaat terakhir. Hanya membaca Al-Fatihah dalam dua rekaat terakhir. Dua rekaat terakhir maksudnya rekaat ketiga dan keempat. Rekaat ketiga dan keempat. Ya itu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, beliau memperpanjang di rekaat pertama. Hadisnya dari Abu Qatadah. Ya. Saya berharap antum afwan. Antum jeli. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu itu memperpanjang rakaat pertama. Berarti rakaat yang kedua apa? Pendek. Berarti pula antara rakaat pertama dengan rakaat kedua tidak sama. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ini hadis siapa? Abu Qatadah. Ya, karena di situ nanti ada penekanan. Adapun di rakaat dua terakhir, rakaat dua terakhir, meskipun sebelumnya, meskipun ini rakaat pertama dan rakaat kedua, kedua-duanya sama panjang. Maksudnya bukan sama panjang, kedua-duanya panjang. Hilangkan kata-kata sama. Kedua-duanya apa? Panjang. Meskipun rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Paham nih? Paham? Ya. Tapi dua-duanya panjang. Panjang dua-duanya. Ya, itu dia. Rakaat ketiga dan keempat hanya apa? Al-Fatihah. Menurut hadis Abu Qatadah. Ya. Nah. Muttafaq alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, satu, hadis ini dalil disyariatkannya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan ini berlaku bagi imam dan yang sholat sendirian secara ijma'. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, berlaku bagi imam dan yang sholat sendirian. Ya, berarti makmum gimana? Makmum ada masalah. Ada terjadi perbedaan pendapat. Paham ini? Taib. Siapa yang masih ingat perbedaan pendapat tentang makmum? Ada berapa pendapat? Tiga. Pendapat yang pertama, masalahnya dulu. Masalahnya adalah pembacaan surat Al-Fatihah untuk makmum. Itu masalahnya. Ada tiga pendapat. Saya sebutkan saja biar cepat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah. di setiap rakaatnya. Wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Pendapat yang kedua, pendapat dari para sahabat, bahkan kebanyakan sahabat. Nah, ini saya baru baca ini, makanya saya ingin mengulang. Ya, kebanyakan para sahabat berpendapat bahwa tidak membaca. Makmum tidak baca sama sekali. Bahkan Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, adraktu sab'ina badriyan kullahum yamna'una al-ma'muma min al-qira'ati khalf al-imam. Aku mendapati 70 orang sahabat yang ikut perang Badar, seluruhnya melarang makmum untuk membaca di belakang imam. Ini pendapat para sahabat yang kedua ini, tidak baca sama sekali. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdhil Ahkam mengatakan telah tetap larangan 10 orang dari sahabat Nabi melarang makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengumpulkan dua pendapat tadi. Imam Syafi'i pendapatnya apa tadi? Wajib. Ya. Mengumpulkan dua pendapat tadi. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapatnya Imam Malik, Syaikhul Islam, kemudian Imam Ibnu Baz, Imam Muhammad Ibn Ibrahim, kemudian Imam Albani rahimahullah. Bahwa, dan Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullah. Bahwa dikumpulkan. Kalau imamnya sholatnya dengan suara yang keras, maka si makmum mendengar. Kalau seandainya imamnya suaranya lirih, si makmum baca Al-Fatihah. Dan itu pendapat yang kita kuatkan di majelis ini. Itu pendapat yang kita kuatkan di majelis ini. Baik. Itu pelajaran pertama. Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil pelajaran yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua pada salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, dan subuh. Disyariatkannya membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Dan ini ijma' para ulama bahwa disyariatkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ya, salat subuh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya. Jika ada yang membaca surat Al-Fatihah saja tanpa surat selainnya di rakaat pertama, rakaat kedua, maka sholatnya sah tapi menyelisihi sunnah. Saya ulangi. Jika ada yang membaca surat Al-Fatihah saja di rakaat pertama, rakaat kedua, maka sholatnya sah tapi menyelisihi sunnah. Ustaz, apakah harus sujud sahwi? Enggak. Karena dia bukan kewajiban. Tapi dia adalah sunnah. Surat, pembacaan surat setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Tapi kalau ditinggalkan, maka menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah di sini maksudnya menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholatnya tetap apa? Sah. Jadi kalau seandainya nih, ya, Akhi Farhan imam. Karena mungkin dimamai bini di rumah. Al-Fatihah, amin. Allahu Akbar, ruku langsung. Salatnya sah atau tidak? Sah. Perlu enggak kita mengucapkan subhanallah sebagai peringatan? Enggak. Kenapa? Karena bukan meninggalkan yang wajib. Bisa dipahami ini para ikhwah? Nah. Pembacaan surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, rakaat kedua, maka ini disyariatkan. Dan itu ijma', bahkan mutawatir disebutkan oleh para ulama. Nah, jika ada yang meninggalkan pembacaan surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, rakaat kedua, maka dia khilafus sunnah. Namanya khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Tapi tetap sholatnya apa? Sah. Naam. Lihat penjelasan dari para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, salah satu kitab rujukan mazhab Hambali. La na'lamu khilafan anna qira'atas surah ba'dal Fatihah masnunah. Tidak, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat. Maksudnya ini ijma', bahwa pembacaan surat setelah Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua adalah sunnah. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya memperpanjang rakaat pertama atas rakaat kedua. Memperpanjang rakaat pertama atas rakaat kedua. Oh iya, saya ingin mengingatkan pada ikhwah, ini kan musim liburan santri ya. Musim liburan santri. Maka santri-santri dari mana saja hendaknya duduk di majelis ilmu. Liburan bukan seperti kuda keluar dari kandangnya. Ya. Seenaknya tidak jamaah, kemudian tidak nuntut ilmu. Enggak, malah sekarang nuntut ilmu. Ya. Saya ini mantan santri, jadi tahu betul kalau liburan itu hendak makan nyaman. Nasi kuning, lontong, kadada di pondok loh. Ya. Nah, itu dia. Mari perhatikan para orang tua agar menyamani. Oke, itu mama ulun dulu. Hendak apa ikam? Setiap hari takut nih hendak apa ikam. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya, tadi saya sebutkan, bahwa disyariatkan memperpanjang rakaat pertama atas rakaat kedua pada sholat zuhur dan sholat asar. Begitu juga sholat subuh. Begitu juga sholat subuh. Kemudian, sebabnya kenapa? Karena mungkin agar orang-orang yang terlambat bisa mendapati rakaat pertama. Ini sebabnya. Ini ilmu bagi para imam yang harus diketahui. Ya. Kadang-kadang kan orang macam-macam keperluan, ada sakit perut, ada anak begini, ada anak ini, macam-macam keperluan. Maka qomat masih di rumah misalkan, maka dilawasi rakaat pertamanya. Ya. Kenapa? Untuk bisa orang-orang yang terlambat mendapati rakaat pertama sehingga tidak tertinggal jamaah atau tidak masbuk. Dan itu ada dalilnya, disebutkan di dalam hadis Abu Qatadah juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau yang kita baca ini kan riwayat Imam Bukhari Muslim. Riwayat Imam Abu Dawud disebutkan, fadhanna annahu yuridu bidzalika an yudrikan nasu ar-raq'atal ula. Kami mengira beliau melakukan itu karena ingin orang-orang bisa mendapatkan rakaat pertama. Silakan azan dulu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaah. Kita lanjutkan. Tadi saya sebutkan bahwa hikmah dari imam memperpanjang rakaat pertama dari rakaat kedua, apa hikmahnya tadi? Mahadangi, menunggu makmum yang mungkin terlambat rakaat pertama. Ini juga sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih, dan juga Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih, bahwa Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nara annahu yaf'alu dzalika liyatadarakan nas." Kami beranggapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian agar manusia mendapati rakaat pertama. Nah, itu dia. Baik, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan disyariatkannya membaca Al-Fatihah saja pada dua rakaat terakhir. Membaca Al-Fatihah saja pada dua rakaat terakhir dari sholat zuhur, asar, maghrib, dan juga rakaat ketiga pada surat pada sholat rakaat ketiga pada sholat maghrib Ya, hadis ini menunjukkan disyariatkannya membaca Al-Fatihah saja di dua rakaat terakhir pada surat sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, dan sholat maghrib pada rakaat ketiga. Ya, baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini juga menunjukkan bahwa, nah ini penting, yaitu pembacaan surat pada sholat asar dilirihkan. Suaranya dilirihkan. Pembacaan surat pada sholat zuhur dan asar dilirihkan. dari mulai rakaat pertama sampai rakaat keempat. Pembacaan surat baik Al-Fatihah atau surat yang lain di dalam sholat zuhur dan asar dilirihkan. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah boleh terkadang memperdengarkan bacaan surat pada sholat zuhur dan asar. Boleh terkadang memperdengarkan surat pada sholat zuhur dan asar. Saya sering itu melihat Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi, salah satu imam besar di Masjid Nabawi. Beliau sering memperdengarkan sedikit dari bacaan beliau kalau sholat zuhur atau sholat asar demi mengamalkan sunnah ini. Ya. Tapi tidak seperti kita kalau lagi sholat isya, sholat maghrib atau sholat subuh, enggak. Tapi hanya pelan, gitu. Tapi terdengar. Ya, terdengar. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pelajaran selanjutnya. Hukum-hukum di atas berlaku untuk sholat wajib atau sholat sunnah. Hukum-hukum di atas berlaku untuk sholat wajib seperti duhur, asar, maghrib, isya. Berlaku juga untuk sholat sunnah seperti sholat tarawih. Ya. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya. Seperti sholat kusuf, khusuf, gerhana. Seperti sholat istisqa dan yang lain-lain. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga ilmu bagi imam. Yaitu lebih utama membaca surat sempurna dari awal sampai akhir setelah Al-Fatihah dibandingkan membacanya dari pertengahan. Lebih utama. Jadi di situ ada tiga pilihan para ikhwah. Membaca surat sempurna dari awal sampai akhir. Membacanya dari pertengahan. Membacanya dari awalan tapi tidak sampai akhir. Maka yang lebih utama membaca surat dari awal surat sampai akhir. Itu paling utama sudah. Ya. Misalkan surat Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir. Yang lancar bacaannya ya satu Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Satu juz mungkin 25 menit ya. Ya. Itu paling utama. Lebih utama membaca surat dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena urutan dan keterkaitan ayat satu dengan lainnya. Baik. Tetapi boleh membaca dari pertengahan surat. Ya. Atau boleh membaca dari awal surat tidak selesai. Atau boleh membaca satu surat dibagi menjadi dua bagian dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, itu beberapa pilihan. Ya. Saya catat silahkan. Paling utama membaca surat dari awal sampai akhir. Ini paling utama. Rakaat pertama surat Al-A'la. Rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah, contoh. Rakaat pertama surat Adh-Dhuha, rakaat kedua surat Asy-Syarah, contoh gitu. Ini paling utama yang pertama. Yang kedua membaca surah membaca dari pertengahan. Dari pertengahan. Ini boleh. Ya, seperti misalkan orang baca dari pertengahan surat. Misalkan dari Amanar Rasul. Kemudian misalkan juga surat tentang Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan. Ya, dari pertengahan surat. Boleh. Yang ketiga, membaca surat dari awal tapi tidak sampai selesai. Dari awal tidak sampai selesai. Misalkan surat An-Naba, surat Amma Yatasaalun, sampai kepada ayat ke-20 misalkan. Tidak sampai selesai. Nanti di rakaat yang kedua surat lain, surat Wan-Nazi'at, sampai ayat ke-10 misalkan. Paham ini? Itu yang ketiga. Yang keempat, satu surat dibagi dua dalam dua rakaat. Surat An-Naba dibagi, ya, surat An-Naba itu berapa ayat? Ada yang seperti Kamil di sini? Yang hafal. Saya kemarin bertemu dengan Ustaz di Pekan, bertemu dengan Ustaz, salah satu Ustaz rujukan, Ustaz salaf rujukan, rujukan Al-Quran. Ustaz Murtadha Habibi. Beliau salah satu Ustaz salaf rujukan di dalam Al-Quran. Dan beliau tidak ingin masuk ke dalam YouTube dan semisalnya. Bahkan beliau mengatakan, yang sekarang-sekarang di YouTube, kalau saya ingin memperlihatkan apa yang saya miliki, mungkin lebih dari mereka. Ini pelajaran. Ya, keikhlasan itu mahal. Kemudian, maksudnya ijazah, sanad yang beliau miliki, mungkin lebih dari mereka. Dan bersyukur kita mempunyai Ustaz rujukan itu. Dan mudah-mudahan Banjarmasin mempunyai itu. Nah, kemudian beliau mengatakan juga, sekarang seperti hafalan-hafalan ayat, hafalan dibalik, terbalik, kemudian hafal nomor surat, hafal halaman sekian, kemudian pojok kanan, pojok kiri, pojok tengah, itu beliau tanyakan kepada para syekh di sana, tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Yang penting menghafalannya. An-Naba sampai 30 ayat. Rakaat pertama 15, rakaat yang kedua 15. Ini yang keempat, cara yang keempat. Siapa yang ketinggalan dari empat cara tadi? Ada yang ketinggalan? Semuanya tertulis. Cara yang pertama bagaimana? Satu rakaat satu surat utuh. Satu rakaat yang lain, surat utuh yang lain. Ya. Cara yang kedua bagaimana? Membaca dari pertengahan. Cara yang ketiga, membaca dari awal surat tapi tidak selesai. Rakaat yang kedua, awal surat yang lain tapi tidak selesai. Cara yang keempat, yaitu satu surat dibagi menjadi dua dalam dua rakaat. Nah, ini dua. Ini semuanya diperbolehkan. Kalau ada yang nanya, dalilnya apa? Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam surat, di dalam surat subuh, rakaat pertama surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah. Kemudian rakaat kedua dalam surat Ali Imran ayat 52. Ya, amanna billah wa syahid bi anna muslimun. Nah, ini dalil, ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat sunat subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Dan para ulama mempunyai kaidah anna ma thabata fil nafli thabata fil fard ma lam yarid mukhassis. Bahwa apa saja yang telah tetap dalam salat sunnah tetap juga dalam salat wajib selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Maka boleh kalau begitu membaca dari pertengahan surat sampai akhir. Ya, nanti rakaat kedua dari pertengahan yang lain sampai akhir boleh. Ini tidak mengapa. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Begitu juga ada hadis riwayat Imam Muslim yang lain dari Abdullah bin Sa'ib. Ini dalil akan 4 poin yang kita sebutkan tadi. Bahwa sallallana Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha bi Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di kota Mekah. Fastaftaha suratal mu'minin. Kemudian beliau membaca surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun sampai kepada ayat Musa wa Harun. Sampai kepada ayat Musa wa Harun. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau di rakaat yang lain membaca surat yang lain. Nah, ini para ikhwan. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam salat maghrib surat Al-A'raf dibagi menjadi 2. Surat Al-A'raf dibagi menjadi 2. Nah, ini menunjukkan boleh. Apa yang kita sebutkan tadi 4 poin tadi dalil-dalilnya sudah jelas. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-308. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi adh-dhuhr wal 'ashr. فحذرنا قيامهم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين من الظهر رواه مسلم. Nah, ini perlu perhatian dengan seksama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah memperkirakan lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat zuhur dan asar. Beliau berdiri pada 2 rakaat pertama pada salat zuhur, kira-kira lamanya seperti membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, yakni surat As-Sajdah. Sedangkan pada 2 rakaat terakhir dari salat zuhur, kira-kira separuh dari itu. Dan pada 2 rakaat pertama dari sholat asar, kira-kira seperti 2 rakaat terakhir dari sholat zuhur. Sedangkan pada 2 rakaat terakhir dari sholat asar, kira-kira separuh dari itu. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekarang Abu Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama asli dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Dan Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Al-Imam Al-Mujahid Muftil Madinah, pemimpin ulama, ahli jihad, dan ahli fatwa kota Madinah, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Dan bapaknya meninggal pada, yaitu Malik bin Sinan, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal pada peperangan Uhud. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ikut peperangan Khandaq. Jadi beliau perang Badar tidak ikut karena masih kecil, perang Uhud juga tidak ikut. tapi beliau ikut peperangan Khandaq atau disebut dengan peperangan Ahzab, dan ikut juga Bai'atur Ridwan. Baik. Kita lanjutkan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami pernah memperkirakan lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat zuhur dan asar. Ya, dalam salat zuhur dan asar. Jadi lama berdirinya itu sampai diperkirakan. Ini para ikhwah, sampai segitunya mustahil kalau ucapan niat dalam salat tidak ada hadisnya. Sampai sedetil itu mustahil kalau ucapan niat belum ada hadisnya. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Itu mustahil, enggak ada. Lihat sampai segininya memperkirakan lama berdirinya Rasulullah SAW dalam salat zuhur. Dan hadis-hadis tentang salat paling banyak. Nabi Muhammad SAW salat itu hampir 12 tahun. Masa tidak ada hadis tentang usalli fardha? 12 tahun. Bagi siapa yang munsif, siapa yang berlaku adil, lapang dada, insya Allah akan menerima ini. Bahwa niat itu perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Insya Allah akan menerima. Asal lapang dada dan tidak fanatik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperkirakan lama berdirinya Rasulullah SAW di dalam salat zuhur dan asar. Bagaimana? Beliau berdiri pada 2 rakaat pertama salat zuhur. Kira-kira lamanya seperti membaca alif lam mim tanzil, yaitu surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah 30 ayat. 30 ayat. Dibaca rakaat pertama, rakaat kedua sama. Ini bedanya tadi hadis Abu Qatadah dengan hadis Abu Sa'id. Oh, sudah dihapus. Saya sengaja nulis tadi. Hadis Abu Qatadah tadi yang nomor sebelumnya kita baca tadi, rakaat pertama apa tadi? Lebih panjang dari rakaat kedua, ya, ini dia. Sedangkan hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, rakaat pertama dan kedua sama panjang. Nah, ini bedanya. Ya, ini bedanya. Nanti ini ada masalah di sini. Ya. Karena di sini disebutkan beliau berdiri pada 2 rakaat pertama. Pada 2 rakaat pertama, ya. Dari sholat zuhur kira-kira lamanya seperti membaca surat As-Sajdah 30 ayat. Ya, 30 ayat. Ini menunjukkan bahwa hadis Abu Sa'id Al-Khudri rakaat pertama, rakaat kedua sama panjang. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada 2 rakaat terakhir dari sholat zuhur kira-kira separuh dari itu. 2 rakaat terakhir berarti apa? Rakaat ketiga dan keempat. Berarti sekitar 15 ayat. Ya, 15 ayat. Berarti rakaat pertama, rakaat kedua sama-sama panjang. Rakaat ketiga dan keempat setengah dari itu. Kalau menurut hadis Abu Qatadah bagaimana? Rakaat pertama panjang, rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Rakaat ketiga keempat cuma Al-Fatihah saja. Nah, Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan di sini, sedangkan pada dua rakaat terakhir dari sholat zuhur kira-kira separuh dari itu. Separuh dari itu. Kata-kata separuh dari itu menunjukkan bahwa boleh membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Karena kata-kata apa? Separuh dari itu. Nah, itu antum harus catat di situ. Ya, kata separuh dari itu menunjukkan boleh membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat. Terkadang. Dan itu dilakukan oleh sebagian para sahabat. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Bahwa rakaat ketiga keempat, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib di rakaat ketiganya, boleh membaca, boleh gak baca surat? Boleh. Dalilnya apa? Kata-kata apa? Separuh. Apa maksudnya separuh? Karena rakaat pertama, rakaat kedua membaca alif lam mim tanzil 30 ayat. Separuhnya berarti 15 setengah. Itu tidak mungkin Al-Fatihah saja. Pasti ada surat. Ya, dan itu yang dilakukan oleh siapa? Siapa tadi sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq. Paham ini? Ada yang enggak paham, para ikhwah? Saya pelan-pelan ini agar paham. Ada yang enggak paham? Paham semua? Saya tanya ya. Ya. Apa maksudnya, Mas Robi, yang kita bicarakan tadi? Nah, minta diulang. Hanyar dari luar. Baik. Ada yang bisa mengulang? Beliau minta diulang? Nah, saya ingin kenalan dengan antum-antum sekalian. Mas, yang pakai kacamata. Ya. Namanya siapa, Mas? Edi. Baik, Mas Edi. Jelaskan sama Mas Robi. Dan pada rakaat kedua dan ketiga, pada dua rakaat terakhir, ketiga dan keempat, pada sholat apa? Dan isya dan ketiga, rakaat ketiga dari sholat maghrib. Paham? Dari mana kata-katanya? Dari separuh. Nah, itu. Dan itu pendapat Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya boleh membaca surat terkadang boleh membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya, terkadang, dengan dalil kata-kata separuh tadi. Dengan dalil kata-kata separuh tadi. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Dan pada dua rakaat pertama dari sholat asar kira-kira seperti dua rakaat terakhir dari sholat zuhur. Berarti seberapa? 15 ayat. Dua rakaat pertama sholat asar seperti dua rakaat terakhir sholat zuhur. Berarti sholat asar itu lebih pendek, ya, lebih pendek. Makanya para ikhwah, saya dapat faedah kemarin dari Ustaz Firan waktu kita umrah bersama. Beliau ceritakan kebiasaan Syekh Hudzaifi, Ali Abdurrahman Al-Hudzaifi, yang sudah sepuh imam besar di Masjid Nabawi. Beliau kalau sholat zuhur lama, karena tadi baca surat alif lam mim tanzil, mengamalkan hadis ini seperti membaca 30 ayat. Kalau alif lam mim tanzil itu satu lembar Mas ya. Satu lembar. Satu lembar. Ya, bukan satu halaman, satu lembar bolak-balik. Hah? Lembar setengah. Oh, satu lembar setengah. Iya betul. Satu lembar setengah. Tiga halaman. Nah. Makanya lama sholat zuhurnya. Nah, kadang-kadang orang imamnya sudah takbiratul ihram, ini sidin masih di kamar mandi, masih dapat rakaat pertama. Jangan terlambat juga gitu. Ya. Nah, itu dia. Dan itu manusiawi karena orang sholat zuhur itu kan banyak kerjaan. Nah, ketika azan masih kerja. Kemudian qomat hanya wudu. Nah, itu makanya imam dianjurkan untuk memperpanjang. Nah, sholat asarnya dua rakaat pertama, rakaat pertama, rakaat kedua itu seperti rakaat ketiga dan keempat dari sholat zuhur. Berarti sekitar satu lembar setengah. Satu lembar, satu halaman setengah. Satu halaman setengah. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan pada dua rakaat terakhir, maksudnya dari sholat asar, kira-kira separuh dari itu. Nah, separuh lagi. Ya, berarti berapa? Tujuh setengah lah. Tujuh setengah itu seperti wadduha. Kemudian seperti apa? Ra'aita. Ar-ra'aita itu surat apa? Ar-ra'aita alladzi yukadzibit. Surat apa? Al-Ma'un. Kekanakan biasanya hafal awal ayatnya, nama suratnya enggak hafal. Surat apa? Ar-ra'aita. Enggak hafal nama suratnya Al-Ma'un. Ya. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim insyaallah bisa dipahami. Baik. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan bahwa rekaat pertama dan rekaat kedua sama panjang. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan bahwa rekaat pertama dan rekaat kedua sama panjang. Pada sholat zuhur. Jangan lupa itu, pada sholat zuhur. Yang kedua pelajarannya, dianjurkan meringankan sholat asar. Dianjurkan meringankan sholat asar. Baik. Pelajaran yang ketiga, bagaimana menyatukan dua riwayat ini, hadis Abu Qatadah dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bedanya apa? Kalau hadis Abu Qatadah apa? Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dua-duanya sama panjang. Gimana menyatukannya? Para ulama usul fikih mengatakan al-jam'u awla minat tarjih. Menggabung itu lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Nah, itu indahnya poligami. Kenapa ketawa banar, Man? Rahman ketawa banar, Mama Akilai. Ya, ini para ikhwah. Cagat matamu sudah benar kita. Perhatikan sekarang. Menggabung lebih utama dibandingkan kita mengambil salah satunya. Apa kaidah bahasa Arabnya tadi? Al-jam'u, tulis ya. Al-jam'u aula minat tarjih. Ini ilmu di dalam usul fikih. Jadi antum harus tahu istilahnya. Al-jam'u aula minat terjih. Nah, ini istilahnya. Ya. Biar antum paham, istilahnya pun pakai bahasa Arab. Menjamak, menggabung lebih utama dibandingkan menguatkan salah satu pendapat. Kenapa kaidah ini lebih utama? Karena dua hadis ini lebih bisa kita pakai dua-duanya. Dibandingkan kita lemahkan salah satu hadis, kita kuatkan misalkan ini. Atau kita kuatkan yang ini, kita lemahkan ini. Akhirnya salah satunya enggak diamalkan. Maka lebih baik kita kuatkan dua-duanya. Caranya digabung. Nah, menggabungnya bagaimana? Baik. Cara menggabungnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua. Memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua. Dan terkadang menyamakan rakaat pertama dengan rakaat kedua. Begitu saja penggabungannya. Ya. Terkadang kuncinya pada kata terkadang. Terkadang rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, terkadang sama panjang. Begitu cara menggabungnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Sebenarnya hadis 308 itu sama dengan hadis 309. Tapi tidak mengapa, nanti kita akan, karena permasalahannya panjang, hadis 309 kita bahas pada kesempatan yang lain. Insyaallah taala semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan bahwa kajian untuk Bulughul Maram mungkin pekan depan kita libur. Pekan depan libur. Karena saya ada perjalanan umrah, pekan depan libur. Insyaallah depan pekan lusa insyaallah kita bisa memulai kembali. Itu tanggal 1 Januari tahun depan kita bertemu kembali. Baik. Ada pertanyaan? Ya, saya cukupkan sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Apakah sah sholatnya apabila imam kelupaan membaca Al-Fatihah langsung membaca surat? Tidak sah. Siapa itu kisahnya? Al-Fatihah lupa. Bujur-bujur sangiti bini di rumah tuh. Maka tidak sah. Dalilnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain, la tujzi'u sholatun bi ghairi illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu makmumnya gimana? Maka makmumnya dia imam dulu deh. Imam bagaimana? Kalau dia sadar, maka anggap rakaat pertama tidak ada. Kalau dia tahu rakaat pertama berarti tidak ada. Makmumnya bagaimana? Maka makmumnya mengingatkan, subhanallah, subhanallah. Kalau seandainya imamnya tidak sadar ataupun imamnya baru tahu, maka pada saat itu imamnya, misalkan gini kejadiannya, Allahu Akbar. Kemudian imamnya langsung baca, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tidak baca Al-Fatihah. Maka makmumnya langsung mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah. Kalau imamnya sadar, dia wajib mengulang, dia wajib membaca Al-Fatihah pada saat itu. Berarti sah rekaatnya. Kalau imamnya tidak sadar, dia terus saja rekaatnya, baru sadar rekaat kedua. Maka pada saat itu rakaat keduanya imam adalah itu rakaat per pertama. Dan makmumnya berlaku juga seperti itu. Wallahu a'lam. Apa saja, barakallahu fik wa fik, apa saja syarat bolehnya menjamak dan mengqasar salat? Dan apakah kita lebih baik menjamak dan mengqasar salat atau tetap salat pada waktunya? Syaratnya dulu. Syarat menjamak karena sakit, hujan, rasa takut, dan yang semisalnya. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u as-salata bainal dhuhri wal 'ashr, bainal maghribi wal isya, di antara maghrib dan isya, min ghairi maradin wala khaufin wala matar, disebabkan karena sakit, hujan, atau rasa takut. Ini hadis jumhur ulama mengatakan berdasarkan hadis ini pun boleh menjamak sholat zuhur dan asar karena sakit, hujan, atau rasa takut dan semisalnya yang mendesak, ya. Tetapi tidak dimasukkan ke dalamnya boleh menjamak sholat karena ada undangan pernikahan. Nah, ini sering nih terjadi yang tidak ada itu, ya, karena masih bisa dia mengerjakan sholat pada waktunya. Adapun syarat mengqasar adalah safar. Syarat mengqasar adalah safar. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardh, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak ada dosa atas kalian jika kalian mengqasar salat. Maka syarat qasar adalah safar. Tidak boleh mengqasar salat kalau tidak safar. Qasar itu artinya memendekkan yang 4 rakaat menjadi 2. Salat zuhur, salat asar, salat isya. Ya. Jama' artinya menyatukan. Itu syarat-syarat sudah kita bahas. Satu. Yang kedua, apakah ada kelaziman apabila orang menjamak harus mengqasar dan juga sebaliknya, mengqasar harus menjamak? Tidak ada kelaziman. Bisa saja dia menjamak saja tanpa harus mengqasar. Seperti misalkan wanita istihadhah, menjamak, jamaknya dengan cara jamak suri, yaitu dia akhirkan waktu sholat zuhur, dikerjakan di akhir waktu, dan dia kerjakan sholat asar di awal waktu. Ya, 4 rakaat tanpa qasar. Begitu juga sebaliknya. Ya, qasar tanpa jamak. Seperti seorang yang musafir yang singgah di sebuah tempat. Saya mau ke Tanjung. Singgah di kandangan. Sehari semalam. Ya. Maka kemudian saya sholatnya di situ qasar lebih utama. Qasar pada waktunya. Tidak mesti harus jamak. Ya, itu dia. Karena saya disebut dengan musafirun nazil, seorang musafir yang turun. Maka musafir yang turun singgah di sebuah tempat, dia berhak untuk mengqasar saja. Dan lebih baik itu, tidak perlu menjamak, kecuali kalau perlu. Nah, itu dia. Ya, jadi dua itu. Tidak mesti ada keterkaitan antara jamak dan qasar atau qasar dan jamak. Sudah saya jawab tadi. Lalu bagaimana atau berapa lama orang boleh mengqasar sholat? Maka jawabannya, kalau ditanya berapa lama, maka berarti 4 hari maksimal. Apabila dia singgah di sebuah tempat dan dalam keadaan safar selama 4 hari, singgah itu dalam keadaan safar 4 hari, maka dia boleh selama itu mengqasar. Kalau dia sampai hari kelima, wajib sholat dengan sempurna. Seperti tadi, tujuan Tanjung, singgah di kandangan. Ya, 4 hari dia. Hari kelima masih di kandangan. Maka berarti wajib sholat secara apa? Sempurna. Sholat secara sempurna. Karena lebih dari 4 hari. Dalilnya, Rasulullah SAW ketika berhaji dari Madinah ke kota Mekah, otomatis safar. Beliau singgah di daerah namanya Abtah. Di Abtah itu beliau singgah 4 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Selama 4 hari itu, beliau sholatnya qasar pada waktunya. Hari Kamis beliau ke Mina. Hari Jumat beliau wukuf di Arafah. Nah, begitu. Paham ya, para ikhwah? Tetapi kalau seandainya dia sudah niatan di kandangan, ulun satunya berniat hendak seminggu di situ. Karena ada abah, ada seminggu di situ. Tapi tujuan Tanjung, orang Banjar. Ya, maka karena sudah niat dari awal seminggu di kandangan, berarti dari hari pertama dia sholatnya sudah sempurna. Kenapa? Karena niatannya sudah dihitung lebih dari 4 hari. Ustaz, saya tidak tahu di kandangan berapa lama, tapi bos menyuruh. Pokoknya kan kandangan dulu. Bos menyuruh. Berapa lama? Kalian tahu. Ya. Sekalinya Ustaz sampai sebulan. Sebulan itu ulun kosor aja. Boleh tidak? Boleh. Asalkan dia tidak tahu berapa lama. Oh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengkosor sholat ketika perang Tabuk kalau tidak salah, 19 hari. Karena beliau tidak tahu sampai berapa lama di Tabuk. Ya, paham ya? Ini berlaku hukum-hukum ini untuk para supir. Para supir. Ya. Misalkan majikan si supir ini mengatakan, misalkan dia supir bus, kamu pergi ke kota Sumatera. Berapa lama, bos? Pokoknya ke sana itu loh. Dia bingung berapa lama. Gak ada keputusan. Sampai sebulan, 2 bulan. Boleh itu. Dia mengkosor sholatnya. Paham ini? Wallahu a'lam. Bagaimana kalau dia masbuk pada rekaat pertama dan kedua? Apakah penambahan rekaat dalam sholatnya membaca Al-Fatihah saja atau Al-Fatihah berserta surat lain? Nah, paham? Masbuk, rekaat pertama, rekaat kedua. Otomatis dia ikut rekaat ketiga dan keempat. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liu'tamma bih. Sesungguhnya jadikan imam untuk diikuti. Berarti ketika dia ikut rekaat ketiga dan keempat, pada hak dia yang masbuk adalah rekaat pertama dan kedua. Kemudian ketika dia bangun untuk menyempurnakan sholatnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang tertinggal dari kalian maka sempurnakan. Berarti dia masbuk itu meskipun imam rekaat ketiga dan keempat, dia sebenarnya sedang rekaat keberapa? 1 dan 2. Otomatis ketika dia menyempurnakan, maka berarti itu dia rekaat ketiga dan keempat. Kalau rekaat ketiga dan keempat, maka asal hukumnya atau kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah cuma membaca Al-Fatihah. Kalaupun ingin membaca surat, boleh tidak? Boleh, terkadang. Gitu, wallahu a'lam. Apakah ada syariat untuk mengerjakan sholat taubat? Kalau ada bagaimana praktiknya? Iya, ada hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aznabal abdu, jika seorang hamba melakukan sebuah dosa, tsumma yaqumu wa yatatahhar." Kemudian dia bangun bersuci, fa ahsana tuhur, dan dia bersuci dengan suci yang baik, artinya berwudu dengan wudu yang baik, thumma yusalli raka'atain. Lalu dia salat dua rakaat, thumma yastaghfirillah ghufirallah. Lalu dia beristighfar, maka niscaya dia akan diampuni dosanya. Ini disebut oleh para ulama sebagai salat taubat. Tetapi tidak ada ritual-ritual khusus sebelum dan sesudahnya. Ya, seperti misalkan ada bacaan-bacaan khusus, enggak ada. Belum ada. Apa boleh membaca surat 3 kul dalam salat witir? Kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Boleh. Boleh. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau kalau salat witir rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Ya, tapi kalau seandainya ingin membaca rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua al-falaq, rakaat ketiga an-nas, maka boleh. Ya, kenapa? Karena contoh witir, pembacaan surat di dalam salat witir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak wajib, artinya tidak mesti harus seperti itu. Boleh apa saja suratnya dia baca. Barakallahu fiik wa fiik. Apa hukum memangkas atau memotong video kajian agar muat diupload di Instagram? Karena batas maksimal durasi video di Instagram cuma 1 menit. Doakan saya agar diberi kemudahan oleh Allah untuk lekas menikah si dia. Apa hubungannya? Allah. Apa hubungannya video di Instagram lawan menikah bauntungai? La haula wala quwata illa billah. Ini pertanyaan pertama seperti hanya sebatas pertanyaan. Tapi tidak mengapa, kita jangan suudzon. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, semoga yang bertanya dimudahkan untuk menikahi si dia. Ya. Ulun kada tahu yang si dia ini yang pertama atau yang kedua, kada tahu. Ya. Baik. Kemudian para ikhwah, adapun memotong kajian, maka ada syarat-syaratnya dan ada adab-adabnya. Yang pertama, lebih baik minta izin kepada objek yang ada di video tersebut agar tidak menjadi ricuh gaduh di tengah masyarakat. Ya. Dan yang kedua, yaitu memotongnya jangan sampai setengah-setengah. Karena nanti pembicaraan awal mungkin ada kaitannya, yang sebelum dipotong ada kaitannya dengan yang pas dipotong. Sehingga perkataannya jadi tidak maksimal. Orang yang mendengarkannya jadi tidak paham apa maksudnya. Dan itu sering terjadi fitnah, ya, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu permasalahan di dalam dunia dakwah di zaman sekarang. Terjadi fitnah, kericuhan, kegaduhan, tuduhan-tuduhan keji bahkan terhadap para ustaz, para ulama-ulama kita. Nah, maka ini hati-hati di zaman sekarang, ya, jangan sampai bermudah-mudah. Wallahu a'lam. Syekh, saya mau nanya. Saya bukan syekh. Pertama, saya ilmunya enggak syekh. Yang kedua, saya tidak tua. Syekh itu untuk orang tua. Baik. Alakulin yang jelas. Katanya dahi wajib menyentuh alas saat sujud. Tetapi bagaimana dengan hadis ini yang berbunyi, para sahabat sujud di atas surban dan kopiahnya. Dan kedua tangan mereka disembunyikan di kain lengan bajunya saat cuaca sangat panas. Hadis sahih riwayat Bukhari. Apakah hadis tersebut hanya berlaku saat panas, Syekh? Enggak, saya bukan Syekh, ya. Penuntut ilmu biasa seperti antum. Ya. Maka jawabannya yang pertama, dahi yang penting terkena tanah. Kalaupun dia tertutup dengan peci ataupun tertutup misalkan peci atau dengan kain, maka tidak mengapa. Yang penting dia menyentuh tanah. Ya, kalau tertutup tidak mengapa. Ini juga, ini dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, wala nakuffu thauban wala sya'ran. Ketika sholat kita tidak boleh menggulung baju dan menyibak rambut. Kalau rambutnya panjang kemudian ingin sujud jatuh, kemudian ketika sujud dahinya tertempel dengan rambut tersebut, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang mungkin sebagian orang beranggapan hadisnya begini. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Dahi dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua jari jemari kaki. Maka hadis ini tidak menunjukkan bahwa harus terkena tanah. Tapi harus menempel tanah, iya. Adapun terkena, maksudnya harus terkena, tidak. Kenapa? Karena mungkin kedua telapak tangan boleh terkena lantai. Tapi kedua lutut, masa dibuka? Yang penting kan dia menancap pada tanah ketika sujud. Tidak boleh diangkat. Makanya kalau ada orang sujud, ya, kemudian batisnya main-main, ya, yang batisnya itu telapak kakinya diletakkan di sini, ya, main-main, itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena sujudnya tidak sempurna. Adapun dahi, yang penting dia nempel di tanah karena tempat sujud, tempel di tempat sujud. Cuma kalau tertutup dengan peci, tertutup dengan rambut, tertutup dengan surban, kalau orang Bangladesh biasanya pakai sapu tangan, pernah melihat sapu tangan, ya. Nah, itu tertutup dengan sapu tangan, ini tidak mengapa, ya. Adapun hadis yang disebutkan sahih, dia hadis riwayat Bukhari, dan itu adalah Rasul, para sahabat saking panasnya mereka meletakkan apa surban di atas tanah agar bisa sujud. Ya, agar bisa sujud. Karena dulu tidak ada karpet. Dulu kalau musim panas ya, sujudnya berarti di atas tanah. Wallahu a'lam. Apa hukum dan dalil mengenai dahi menyentuh lantai saat sujud dari keempat mazhab masing-masing? Apakah perbedaan pendapatnya? Sudah saya jawab tadi. Apakah anak kecil yang melintas di tempat sujud ketika sholat juga kita tahan dengan tangan? Iya, hadisnya umum. Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang yang lewat di depanmu, maka tahanlah. Fal tadfa'hu atau fal yadfa', hendaklah dia menahan. Ini umum hadisnya. Mau yang lewat adalah laki-laki, perempuan, atau anak kecil. Hukum merubah niat saat sholat. Saya niat sholat qabliyah, zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam. Tetapi pada saat rakaat kedua saya berdiri lupa salam. Seketika saya rubah niat saya 4 rakaat 1 kali salam. Bolehkah ini? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Enggak tahu. Saya tidak tahu. Bolehkah membaca surat setelah Al-Fatihah? Cuma satu ayat saja. Adakah batasan jumlah ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah? Waladhalin amin. Amin, kata makmum. Yasin. Allahu Akbar. Boleh tidak? Maka jawabannya, asal hukumnya boleh. Tetapi lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Ya. Dilakukan seperti itu. Ya. Misalkan mendapati sholat jamaah ketika ruku, bagaimana dengan doa istiftahnya? Apakah tidak dibaca atau dibaca pada rakaat selanjutnya? Maka jawabannya, ketika seorang mendapati ketika ruku imam, maka ikutlah ruku bersamanya. Dengan dalil hadis riwayat Imam Tirmidzi, Idza dakhala ahadukumul masjida wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam. Jika kalian masuk masjid, imam dalam sebuah keadaan, maka ikutlah, berbuatlah sebagaimana perbuatan imam. Imamnya ruku, kita ikut ruku. Imamnya sujud, kita ikut sujud. Tapi takbiratul ihram dulu. Ya. Langsung sujud atau langsung ruku. Nah, ada yang bertanya, "Ustaz, imam ruku, saya ikut, saya datang langsung takbiratul ihram lalu ikut ruku. Al-Fatihah saya mana?" Maka jawabannya, ini adalah keadaan yang dikecualikan. Bahwa boleh mengikuti imam dan tanpa membaca Al-Fatihah. Dan itu sudah masuk ke dalam satu rakaat. Karena batasan terakhir rakaat adalah ketika sebelum bangun dari ruku. Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah." Siapa yang mendapati ruku, maka dia mendapati satu rakaat. Jadi ini pengecualian. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yaitu ada orang yang dia terlambat sholat. Nabi Muhammad SAW sudah ruku dengan para sahabatnya. Dia terlambat. Maka dia takut ketinggalan rukunya imam, ruku Nabi Muhammad SAW, lalu sebelum masuk saf, dia ruku duluan. Baru jalan ke depan, sambil ruku. Maka jawabannya, kata Rasulullah SAW, ihris wala ta'ud. Giatlah kamu sholat berjamaah, dan janganlah kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan batal sholatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kalau mendapati imam ruku, makmumnya langsung takbiratul ihram langsung ruku, maka sah sholatnya. Dan ini keadaan pengecualian bahwa boleh dan sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Allahu a'lam. Manakah lafadz yang terlebih dahulu diucapkan antara Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam atau azabil qabri terlebih dahulu? Ini waktu sebelum salam. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Yang saya hafal min azabil qabr. Lalu setelah itu min azabi jahannam. Tapi tidak menutup kemungkinan ada riwayat di balik. Ya, ada riwayat di balik. Allahu a'lam. Tadi Pian mengatakan surah An-Naba 30 ayat, tapi ulun lihat jumlahnya 40 ayat. Oh, salah berarti toh. Maafkan, salah berarti. Kadangkala tidak khusyuk akan terjadi kesalahan. Misalnya, pikiran rakaat sudah mencapai 4 rakaat, akan tetapi dalam pikiran masih 3 rakaat. Apakah melakukan sujud sahwi? Jazakallahu khairan. Kalau seandainya sudah rakaat keempat, tetapi pikirannya masih rakaat ketiga, maka itu adalah keraguan. Dan kaidah berbunyi, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dirubah dengan keraguan. Maka tidak perlu dia untuk apa? Sujud sahwi. Ya, tidak perlu. Sujud sahwi itu kapan ketika ragu-ragu? Begini. Ketika dia rekaat keempat, kemudian dia rekaat ketiga. Ketika dia rekaat ketiga, dia ragu-ragu. Ini saya rekaat ketiga atau keempat? Maka kemudian dia bangun. Dia bangun dalam keragu-raguannya tersebut. Karena dia menganggap bahwasanya dia masih rekaat ketiga. Maka dalam keragu-raguan seperti inilah yang disyariatkan sujud sahwi. Ya. Adapun ragu yang seperti tadi disebutkan tidak perlu. Karena dia sudah yakin 4 rakaat cuma datang keraguan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang terlewat satu rukun dalam sholat lalu harus sujud sahwi, tetapi pada rakaat terakhir orang tersebut lupa lagi untuk sujud sahwi dan baru sadar beberapa saat setelah selesai sholat, apa yang harus dilakukannya? Lupa sujud sahwi. Sujud sahwinya lupa. Maka yang pertama kalau di sini disebutkan salah satu rukun, maka jawabannya kalau rukun terlewat itu tidak sujud sahwi, tetapi dia harus mengulang sholatnya yang terlewat tadi. Misalkan lupa ruku, langsung sujud. Ya. Wailul maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Sampai walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sujud langsung. Lupa rukunya. Maka ini rakaatnya dianggap tidak ada. Caranya dia rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Apakah sujud sahwi? Nah, ini ulun enggak tahu. Kalau orang ketinggalan rukun kemudian dia tambah rakaatnya, apakah sujud sahwi? Ulun enggak tahu. Ya. Adapun itu satu ya, satu. Bahwa ketinggalan rukun tidak sujud sahwi. Atau ulun enggak tahu apakah sujud sahwi. Tetapi ketinggalan wajib sujud sahwi. Seperti bacaan takbir perpindahan. Seperti bacaan rukun, bacaan sujud. Itu bacaan wajib. Yang apabila ketinggalan maka sujud sahwi. Baik. Dia ketinggalan takbir atau lupa takbir. Jadi ya. Kemudian ruku saja tanpa takbir, lupa takbirnya. Ya. Maka ini ketinggalan wajib namanya. Kalau ketinggalan wajib ditambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya kada ingat. Maka bagaimana? Maka jawabannya kalau sujud sahwinya pun lupa, dia ingat setelah beberapa saat. Maka kalau tidak jauh masih di masjid, ya. Dan tidak bergerak macam-macam, masih berzikir, dia lupa sujud sahwinya, maka sujud sahwilah dia. Sujud sahwilah dia. Tidak mengapa. Yaitu dia sujud takbir Allahu Akbar dua rakaat dua sujud lalu salam. Tapi kalau seandainya sudah lama, sudah makan bakso dulu, baru kada ingat tadi sujud sahwi benanya. Nah, sudah selesai urusan. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau keliru. Nah, ini para ikhwan. Bisa dipahami ini semuanya? Baik, selesai kajian kita. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.